ada dan kini mulai tiada. Indahnya rasa yang datang ketika bersama, seakan waktu kan mengemis untuk kembali. Sanggup ini terjadi walaupun tertawa bersama, saling mencinta kini telah berbeda. Dengarlah ceritaku, aku tak ingin kau pergi. Menangis terharu karena terlalu dalam mencintai. Dalam mencintaimu.